lihat lagi wajahnya, kulirik lagi dia. Semakin ku pandang wajahnya, semakin rupawan. Lagi wajahnya, kulirik lagi dia. Semakin ku pandang wajahnya, semakin ku